Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian online usul fikih dasar yang mengkaji kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada pertemuan di bulan suci Ramadan kemarin kita telah menyelesaikan 7 pertemuan dan alhamdulillah kita telah sampai di bab An-Nahyu. Bab ini sudah pernah kita bahas di pertemuan terakhir, tapi untuk kesempatan kali ini karena lama kita tidak kajian ini, maka di pagi hari ini kita akan mengulang kembali tentang bab An-Nahyu. Fadal Akhbima kalau mau bergabung. Kajian ini juga kami live-kan di akun IG kami. Biasanya di kajian ini ada yang membacakan kitab, ya, bisa disimak di IG kami. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala an-nahyu. An-nahyu itu secara tekstual maknanya adalah larangan. Adapun secara istilah usul fikih, an-nahyu qaulun adalah ucapan. Yatadammanu talabul kaffi. Yang mengandung tuntutan menahan ala wajhil isti'la, yang mengandung tuntutan menahan dari tindakan dari orang yang tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah, bisighatin makhsusah, dengan teks tertentu, yaitu fi'il mudhari yang didahului la an-nahiyah. Jadi an-nahyu itu adalah ucapan yang mengandung tuntutan menahan dari sebuah tindakan. Disampaikan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah menggunakan teks tertentu, yaitu fi'il mudhari' yang didahului la an-nahya. Contohnya seperti di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 150, Allah mengatakan, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Di dalam ayat ini syahidnya, ya, contoh yang menjadi titik contoh di dalam ayat ini adalah kalimat وَلَا تَتَّبِعْ. Ya, wala tattabi'. Tattabi' itu fi'il mudhari. La itu la an-nahiyah. Jadi di kalimat ini ada fi'il mudhari al-maqrun bila an-nahiyah yang didahului oleh la an-nahiyah. Sehingga kalimat ini bermakna nahi. Ya. Wala tattabi'. La an-nahiyah itu adalah la yang bermakna jangan. La yang bermakna jangan. Karena la itu di dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna jangan, ya, an-nahiyah, tapi ada juga la an-nafiyah. Ya, dan la nafiyah, an-nafiyah lil jinsi, la yang menunjukkan peniadaan. Jadi artinya tidak ada. Ya, ada la yang maknanya tidak ada, ada la yang maknanya jangan. Jadi la yang tergolong ciri khas nahyu itu adalah la an-nahiyah. Ya. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita secara detail definisi an-nahyu. Fa kharaja bi qaulina qaulun. Dengan ungkapan qaulun, maka isyarah tidak masuk di dalam definisi nahi. Ya. Jadi yang namanya nahi itu harus disampaikan dengan ucapan. Tidak disebut nahi ketika sebuah larangan itu disampaikan hanya menggunakan isyarat. fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nah. Maka sebuah larangan yang disampaikan menggunakan isyarat tidak disebut nahi, meskipun memberikan atau bermakna sama. Secara makna, maknanya sama. Seorang paham bahwasanya itu larangan. Tapi untuk disebut nahi, ya, nahi di dalam syariat kita, maka itu tidak disebut nahyun. Karena nahyun itu definisinya yang pertama berupa ucapan, ya. Kemudian talabul kafi, tuntutan untuk melaksanakan, tuntutan untuk menahan dari sebuah tindakan. Maka dengan ungkapan ini, al-amru tidak masuk di dalam an-nahyu. Ya, bahkan an-nahyu itu adalah kebalikannya al-amru. Karena al-amru itu talabu fi'lin, ya. Tuntutan melaksanakan tindakan. Kalau nahyun, talabul kaffi, ya. Tuntutan menahan dari sebuah tindakan. Wa kharaja biqaulina, kemudian dengan ungkapan bisighatin makhsusatin, ala wajhil isti'la, ya, dari orang yang tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Maka dengan ungkapan ini, iltimas, kemudian doa dan yang lainnya, mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in, ya, iltimas, doa dan yang lainnya seperti ungkapan-ungkapan yang bermakna nahi, ya, karena ditunjukkan oleh indikasi atau qarinah, ini tidak masuk ke dalam an-nahyu, ya, dalam definisi an-nahyu. Jadi an-nahyu itu syarat disebut an-nahyu atau larangan dalam syariat kita adalah, ya, an-nahyu maksudnya. An-nahyu ini lebih khusus daripada larangan, ya. Disebut an-nahyu ketika disampaikan larangan itu disampaikan dari orang yang lebih tinggi, dari zat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya, dari Allah kepada makhluknya, nah itu nahyu. Dari Rasulullah kepada umatnya itu nahyu. Dari guru kepada muridnya itu nahyu. Dari orang tua kepada anaknya itu nahyu. Adapun jika disampaikan oleh orang yang secara status itu sama, baik status sosial maupun status umur, ya, tergantung konteks pembicaraan, maka itu disebut iltimas namanya, ya. Misalnya kita yang sebaya menyampaikan larangan, itu namanya iltimas, ya, bukan nahyu. Ya, kalau doa itu dari orang yang lebih rendah kepada yang tinggi, itu doa, ya. Tapi kemarin kita sudah pernah jelaskan, ya, bahwa ungkapan doa ini hanya untuk menyebut hubungan permohonan antara hamba dan Tuhannya, ya, doa. Kita kepada Allah itu namanya doa, ya. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan engkau azab kami, ya, in nasina au akhtana, atas perbuatan yang dosa yang kami kerjakan karena lupa atau karena tidak sengaja, ya. La tu'akhidna ini, ya, adalah fi'il mudhari. Tu'akhidna ini fi'il mudhari yang didahului la an-nahya, ya. Secara definisi, secara sebagian komponen definisi ini masuk ke dalam nahyu, tapi ada satu komponen yang, ya, tidak terpenuhi, yaitu ala wajhil isti'la, ya, dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau ini bermakna larangan, tapi dari hamba kepada Tuhannya. Nah, tidak mungkin disebut bahwasanya seorang hamba melarang Tuhannya. Na'udzubillah, ya, maha suci Allah. Ya, Allah itu maha menguasai atas segala sesuatu. Tidak pernah ada yang berhak melarangnya. Maka ini bukan disebut nahyu, tapi disebut doa, ya, doa. Ya. Walaupun kalau permohonan dari yang lebih rendah kepada atas sesama makhluk itu bukan doa, ya. Kemarin kita sebut at-talab, ya, atau permohonan, ya. Ya, permintaan atau permohonan. Kemudian Kharaja biqaulina bisighatin makhsusatin hiyal mudhari. Kemudian dengan ungkapan dengan bisighatin menggunakan teks khusus yaitu fi'il mudhari yang didahului la annahya. Yaitu madalla ala talabil kaffi bisighatil amri. Maka dengan ungkapan ini kata-kata atau teks-teks yang menunjukkan menahan diri dari tindakan, perintah untuk menahan dari tindakan dengan menggunakan teks perintah. Nah, seperti da' itu tinggalkanlah, biarkanlah, da' utruk ya, tinggalkanlah ya. Kemudian tahanlah dan yang lainnya. Maka kata-kata seperti ini meskipun tadammanat talabal kafi, meskipun mengandung atau bermakna perintah atau tuntutan menahan diri dari tindakan, lakinnaha bisighatil amri, akan tetapi dia menggunakan teks perintah, fatakunu amran la nahyan, sehingga ungkapan seperti tadi itu disebut amr bukan nahi ya, disebut perintah bukan larangan. Kalau secara makna itu bermakna larangan, tapi secara definisi ya, secara definisi usul fikih, maka itu bukan larangan tapi perintah ya. Karena kalau dalam bahasa usul fikih, larangan itu ya harus disampaikan dengan teks tertentu yaitu berupa fi'il mudhari yang didahului la annahya ya. Waqad istafadu talabul kaffi bighairi sighatin nahi. Terkadang perintah menahan dari sebuah tindakan itu bisa difahami melalui atau bisa difahami selain dari teks larangan atau sighah an-nahi. Ya. Sighah an-nahi contohnya seperti an yusofal fi'lu bitahrim. Seperti sebuah tindakan itu disifati haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bima. Ya. Ya. Nanti setelah ini tolong dibacakan ya. Waqad istafadu talabul kaffi bighairi sighati an-nahyi. Dan terkadang tuntutan untuk menahan dari sebuah tindakan itu bisa difahami dari teks selain teks an-nahyi, selain dari sighah an-nahyi. Contohnya seperti sebuah tindakan yang disifati haram, awil hadar atau larangan, awil qubhi ya, atau celaan ya, atau apa ya, disifati buruk ya, keburukan, atau sebuah hadis yang menerangkan tentang celaan kepada pelakunya, atau yartabu ala fi'lihi iqabun, atau sebuah tindakan yang dijelaskan hukumannya ya, au nahwu dzalik, au nahwi dzalika, atau yang lain sebagainya ya, jadi ada ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa sebuah dalil itu menunjukkan nahi ya, tanpa menggunakan sighah nahyi, tapi dia juga bisa disebut ya, bukan disebut nahyi, ada indikasi lain yang mana sebuah dalil itu bermakna larangan ya, bermakna talabul kaffi, menahan dari sebuah tindakan, meskipun secara definisi usul fikih tak disebut nahyi, tapi secara makna itu boleh bermakna atau bisa dimaknai larangan ya. Contohnya seperti tindakan yang disifati haram ya, hurrim 'alaikum ummahatukum ya, contohnya ya, kan diharamkan untuk kalian menikahi ibu-ibu kalian. Nah, ini menunjukkan haram. Ya, menunjukkan larangan walaupun tidak menggunakan fi'il mudhari' yang didahului la annahiya. Atau al-hadar atau qubuh ya. Sebuah tindakan yang disifati, yang disebutkan di situ ungkapan larangan ya, hadar, atau disebutkan keburukan daripada larangan tersebut, ini juga menunjukkan itu bermakna larangan atau sebuah tindakan yang dijelaskan hukumannya, ya, jelaskan hukumannya. Seperti misalnya ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, bagi laki-laki ya, pakaian yang menjulur di bawah mata kaki maka itu bagian dari api neraka. Ini dijelaskan hukumannya, ini menunjukkan larangan, ya. Menunjukkan larangan. Kalau seorang bisa faham bahwasanya yang hadis yang seperti itu bunyinya itu larangan, maka dia tinggalkan, bukan mencari alasan untuk membenarkan, ya. Itu adalah larangan, berarti saya harus tinggalkan. Baik. Silakan dibaca akhbima ma taqtadihi sighatun nahi. Wa manaha 6. Ma taqtadihi sighatun nahi. Apa dampak dari teks larangan itu? Sighatun nahi indal itlaq, ya. Teks larangan ketika dimutlakkan. Artinya dimutlakan itu tidak ada indikasi lain yang mengalihkan kepada ketentuan lain, ya. Sighatun nahyi ketika dimutlakan maka itu menunjukkan haramnya larang, haramnya tindakan yang dilarang tersebut, wa fasadahu, dan rusaknya tindakan tersebut. Artinya batalnya tiga tindakan tersebut. Jadi sighatun nahyi, teks larangan di dalam syariat kita itu memiliki dua dampak, ya. Yang pertama adalah haramnya perbuatan yang dilarang tersebut. Berarti maknanya bukan makruh lah, ya, apalagi mubah, ya. Tapi maknanya sighatun nahyi itu yang pertama adalah dampaknya adalah haram tindakannya. Yang kedua rusak ataupun batal tindakannya, ya. Dan ini berlaku ketika apa? Indal itlaq, ya, ketika dimutlakkan, ya, tidak ada indikasi yang mengalihkan kepada dampak atau ketentuan yang lain. Seperti ada indikasi barangkali yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu menunjukkan makruh bukan haram, ya. Makanya para ulama menyusun sebuah kaidah yang berbunyi al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram, ya. Hukum asal berarti ketika tidak ada yang mengalihkan dari hukum asal, maka kita katakan haram. Di antara dalil, faminal adillah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan itu menunjukkan haram adalah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Segala ajaran dan segala perintah yang disampaikan kepadamu oleh rasulmu, maka ambillah. Dan segala larangan-larangan yang disampaikan kepadamu maka tinggalkanlah. Fal amru bil intiha, maka perintah untuk meninggalkan tindakan yang dilarang, yaqtadi wujubal intiha, menunjukkan wajibnya berhenti dari tindakan tersebut. Famin lazimi dzalika, maka di antara konsekuensi daripada hal tersebut adalah haramnya perbuatan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan atau an-nahyu itu dampaknya batalnya sebuah tindakan, batalnya tindakan yang dilakukan tersebut adalah firman sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak tidak termasuk dari ajaran kami, maka akan tertolak. Raddun di sini maksudnya mardudun, tertolak. Maka segala tindakan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa alaihi amrun nabi, itu tidak termasuk dalam ajaran Nabi. Fayakunu mardudan, sehingga dihukumi tertolak, ya. Jadi menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya berlaku dalam masalah bid'ah saja, tapi juga berlaku dalam semua tindakan yang dilarang, ya. Berlaku juga di dalam perbuatan dosa. Itu juga bukan termasuk perintah Nabi atau ajaran Nabi, ya, sehingga tertolak gitu ya. Baik, lanjutkan akh Bima, wa hadza wa qa'idatul madhhab. Baik, ada yang ketinggalan tadi, saya mungkin berikan contoh contoh apa namanya ya, perbuatan atau contoh larangan yang berdampak haram dan juga sekaligus berdampak batalnya tindakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, maka ketika kita memahami dampak dari larangan tadi ya, la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ketika seorang melaksanakan sholat setelah sholat asar, ya, dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan niat tertentu, ya. Maka dampaknya ada dua. Yang pertama, dia telah melaksanakan perbuatan yang haram. Kemudian dampak yang kedua, jadi kalau dia melakukan perbuatan yang haram, maka dampaknya adalah dosa, ya. Kemudian dampak yang kedua adalah sholatnya batal, ya. Sholat tadi tidak diterima oleh Allah, sholat tidak sah, ya. Seperti itu. Atau contoh yang lain, misalnya seorang melakukan puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mungkin dia beranggapan nih hari raya kebetulan jatuh di hari Senin misalnya. Kemudian Idul Adha hari Kamis. Senin Kamis itu adalah disunahkan puasa. Kemudian dia berpuasa. Apakah puasanya sah? Maka kita katakan bahwa orang seperti ini telah menerjang dua dampak buruk. Yang pertama adalah dia telah melakukan perbuatan haram, berarti dia berdosa, ya. Kemudian yang kedua adalah puasanya batal, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dampak dari larangan itu adalah mengandung haram. Kalau haram itu berarti dosa, kemudian mengandung batalnya sebuah ibadah, ya, batalnya tindakan. Qaidatul madhab, ada kaidah di dalam madhab. Ada kaidah di dalam madhab, fil manhiyi anhu, yang berlaku pada tindakan yang diharam. Yang berlaku pada tindakan yang diharamkan. Hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim. Apakah otomatis, ya, perbuatan yang diharamkan itu menunjukkan batalnya tindakan atau sah tindakannya, ya, bersama sesah tindakannya namun diharamkan. Jadi tadi kaidah dampak tadi, ya, kita sudah jelaskan dampak haram dan batal sebuah tindakan itu ketika indal itlaq, ya, ketika dimutlakan. Ada kondisi yang menunjukkan, ada kondisi tertentu yang menunjukkan, ya, kadang ada sebuah tindakan dilarang, ya, mencampuri sebuah ibadah, kemudian tidak menunjukkan batalnya ibadah tersebut. Ibadahnya sah, tapi dia telah melakukan perbuatan haram. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh, wa qa'idatul madhab, ini kaedah yang berlaku dalam madhab. Ketika kita membaca istilah al-madhab di dalam kitab para ulama, maka madhab apa yang dimaksud? Madhab kan banyak ya, bahkan lebih dari 4 yang populer kita ketahui ya. Madhab apa yang dimaksud? Maka kita lihat penulisnya itu bermadhab apa. Ya. Kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau bermadhab Hambali. Madhabnya Hambali. Berarti di sini maksudnya adalah kaidah yang berlaku di dalam madhab Hambali. Yang pertama, an yakuna nahyu, larangan ketika larangan itu kembali kepada zat, ya, al manhiyu anhu. Ketika larangan itu kembali kepada tindakan yang dilarang itu sendiri, au syartihi, ya, atau syaratnya, maka status ibadah tersebut, status tindakan tersebut batal. Ya, ketika larangan itu berkaitan dengan zat manhi anhu, zat yang dilarang, zat tindakan yang dilarang, atau tidak berkaitan dengan zat tindakan yang dilarang, atau tidak berhubungan langsung dengan tindakan yang dilarang tersebut, tapi dia berhubungan dengan syaratnya, ya, maka itu status perbuatan tersebut batal. Ya. Berarti ini yang sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan di atas tadi ya, yang berdampak tahrim dan juga berdampak tahrim sekaligus berdampak batal. Yang kedua, ketika larangan itu kembali kepada amrun kharijin, ila amrin kharijin, kita berkaitan dengan faktor luar, tidak berkaitan dengan zat al-manhi anhu dan juga syaratnya, fala yakunu batilan, maka tidak berstatus batal. Mungkin tindakannya sah, jadi tindakannya sah akan tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Contohnya tolong dibacakan akhbima umitsalul a'id ila dzatil manhi anhu. مثال العائد lam tasihhis salatu, lam tasihhis salatu, lanjutkan sekalian. Contohnya baca semua. Misalun nahyi al-a'id. Baik, kemudian contoh Ya, contoh dari dua ketentuan tadi, yang pertama ini contoh larangan atau ya contoh apa namanya? Ya contoh larangan yang berkaitan dengan tindakan ya, dzatul manhi anhu, tindakan yang dilarang tersebut, yaitu berkaitan dengan ibadah, an-nahyu an shaumi yaumil aidain, larangan melakukan puasa di dua hari raya. Sehingga orang yang melakukan melakukan puasa di dua hari raya, dia telah melakukan perbuatan yang haram, sekaligus puasanya juga batal. Kenapa? Ya, karena larangan puasa di dua hari raya tersebut berkaitan dengan tindakan itu sendiri ya, tindakan itu menjadi objek larangan ya, memang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dan itu berkaitan dengan itu masuk dalam apa namanya? Di dalam jenis ibadah ya. Ibadah suatu ibadah yang dilarang dilakukan di dua hari raya tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang melakukan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak hanya berdasarkan anggapan baik ya. Kalau kita dalilnya anggapan baik, ini baik ya. Tapi ini ternyata bukan ibadah, tapi malah bernilai haram. Wa mitsalul a'id, contohnya larangan yang kembali kepada dzatihi fil muamalah. Ya. Contohnya larangan atau perbuatan haram yang berkaitan dengan zat muamalah adalah larangan melaksanakan transaksi jual beli setelah dikumandangkan azan Jumat. Mimman talzamuhu al-jum'ah, bagi orang yang diwajibkan melakukan salat Jumat. Jadi kalau sudah azan Jumat itu diharamkan melakukan jual beli, tidak boleh ya, haram. Dan ketika haram menunjukkan tidak sahnya transaksi, jadi batalnya transaksi sekaligus haramnya tindakan tersebut. Jadi ada dua dosa, yang ada dua dampak buruk. Yang pertama dosa karena haram yang dia terjang, kemudian yang kedua uang yang dihasilkan dari transaksi tersebut tidak sah, bukan uang yang halal ya. Tidak sah. Ini perlu diperhatikan bagi para pedagang setelah azan Jumat ya. Maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli apapun jenisnya. Jual beli jasa ataupun jual beli barang ya, jual beli jasa seperti ojek dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Nah, yang hati-hati. Kemudian contoh larangan yang berkaitan dengan syarat sebuah ibadah. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. Larangan seseorang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Fasatrul aurah, menutup aurat, itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Maka apabila seorang menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat, sholatnya tidak sah. Karena larangan tersebut berkaitan dengan syarat sah sholat. Ya, menutup aurat itu syarat sah sholat. Tapi ketika seorang menutup auratnya, seorang laki-laki menutup auratnya dengan pakaian sutra, maka haram. Karena laki-laki diharamkan menggunakan pakaian sutra ya. Atau misalnya dia menutup auratnya dengan pakaian hasil curian ya. Mencuri juga haram. Maka ini berkaitan dengan syarat sahnya sholat, sehingga tidak sah sholatnya berdasarkan kaidah madhab ini ya, madhab al-hambali. Kemudian contohnya larangan, sekarang tadi kita sudah bahas tentang penulis telah menjelaskan kepada kita tentang penerapan dua ketentuan tadi dalam masalah ibadah ya, baik yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri atau berkaitan dengan syarat ibadah. Sekarang penulis menyebutkan kepada kita larangan yang berkaitan dengan muamalah ya, itu perkara non ibadah. Wa mitsalul aidi ila syartihi fil muamalah ya, contoh larangan yang berkaitan dengan syarat di dalam sebuah muamalah. An-nahyu an bai'il hamli, tadi disebut ibadah dan muamalah juga ya. Kemudian contoh larangan yang kembali kepada syarat di dalam sebuah muamalah adalah larangan menjual janin ya. Fal ilmu bil mabi, maka pengetahuan kita terhadap barang yang dijual merupakan syarat sahnya jual beli. Ya, pengetahuan kita terhadap spesifikasi barang yang dijual, jadi tidak ada jahalah di situ, maka itu termasuk syarat sah jual beli di dalam Islam. Fa'idha ba'al hamal, apabila seorang menjual janin di dalam perut induknya, maka tidak sah ya, jual belinya, karena larangan tersebut berkaitan dengan syarat sah jual beli. Jadi muamalah tersebut atau transaksi tersebut dihukumi haram sekaligus tidak sah atau batal. Kemudian contoh larangan yang berkaitan dengan perkara atau faktor eksternal dari sebuah ibadah. An-nahyu an lubsir rajuli imamatur al-harir. Ya. Larangan seorang laki-laki memakai imamah yang terbuat dari kain sutra. Seorang melakukan sholat dengan imamah, imamah itu penutup kepala yang diikat di atas kepala. Bukan di atas kepala ya, termasuk juga di sini juga ya, itu namanya imamah yang bisa dipakai orang-orang Sudan itu ya. Kalau dipakai orang-orang Yaman itu bukan imamah. Nah, seorang menutup kepalanya dengan imamah yang terbuat dari sutra, maka lam tubtil salatuhu, salatnya tidak batal. Li'anna nahya, karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan dzatus shalah. Tidak berkaitan dengan dzatus shalah, dengan salat itu sendiri, wala syartiha, dan juga tidak berkaitan dengan syarat sahnya salat. Jadi kalau ada laki-laki pakai kopiah ataupun peci terbuat dari sutra, maka salatnya sah, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi dari satu sisi sholatnya sah, dia dapat pahala. Dari sisi yang lain, dia mendapatkan dosa karena memakai kain sutra. Kemudian, contoh larangan yang al-a'id ila amrin kharij. Contohnya larangan yang berkaitan dengan faktor eksternal dari sebuah muamalah. Adalah larangan melakukan tindakan penipuan. Falau ba'a syai'an ma'al ghish, kalau seorang menjual sebuah barang disertai unsur penipuan, lam yubtil al bai', maka jual beli tersebut tidak batal, jual belinya sah. Li'anna an-nahya la ya'udu ila dzatil bai', karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat jual beli itu sendiri. Wala syartihi, dan juga tidak berkaitan dengan syarat sah jual beli, tapi ini adalah dosa yang lain, al-ghish ya. Ini ada tindakan penipuan itu. Jadi tindakan penipuannya itu dihukumi haram, tapi jual beli yang dia lakukan hukumnya sah ya. Kalau sah berarti hasilnya juga sah, hasilnya juga mubah. Tapi dia melakukan perbuatan yang haram. Ya, ini berdasarkan kaidah madhab Al-Hambali. Baik, bacakan akhbi muqat ya khrujun nahyu anit tahrim. الثاني طيب kemudian waqad yakhrujun nahyu, terkadang larangan itu tidak bermakna haram ya. Terkadang larangan itu tidak bermakna haram, namun dia bermakna yang lain. Lidalilin yaqtadi dzalik, sesuai dalil yang menunjukkannya. Contohnya, terkadang sebuah larangan itu bermakna makruh, ya, bukan bermakna haram. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum, tidak boleh seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, ya, sementara dia sedang buang air kecil. Jadi di sini ada kalimat atau sighat larangan, yaitu la yamassanna, ya, tidak boleh menyentuh atau jangan menyentuh. Oh, ini tidak menyentuh, ya, ini bukan sighat larangan, ya, tapi bermakna haram. Tapi bermakna nahi, ya, bermakna larangan. Karena la di sini, ya, lebih tepat dikatakan bisa disebut la nahiyah, ya, bisa disebut la nahiyah. Sehingga bisa disebut nahi, ya. Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwasanya innan nahya huna lil karohah. Larangan di sini menunjukkan makruh. Kenapa makruh tidak sampai ke derajat haram? Karena kemaluan itu termasuk dari bagian daripada tubuh manusia. Hikmah dari larangan tersebut adalah untuk menjaga kesucian atau menjaga kehormatan tangan kanan. Karena kanan itu biasanya dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermartabat. Nah, di sini maka larangannya enggak sampai ke derajat haram. Karena ada indikasi, ada dalil yang lain. Dalil yang lain ini diisyaratkan di sini bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia. Ini disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya disebutkan dalam riwayat tersebut tentang hukum menyentuh kemaluan, maka tidak mengapa, ya, innahu bid'atun atau bid'atun minka, ya, kata Nabi SAW kepada Ali. Sesungguhnya itu bagian daripada tubuhmu. Maka berkaitan dengan menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini kembali kepada motivasinya. Kalau sekedar menyentuh, ya, tidak ada motivasi syahwat, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau ada motivasi syahwat, maka itu bisa membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat. Kemudian, ya, maka ada, karena ada kalimat, ada dalil tadi, tidak sampai ke derajat haram. Apa haram itu? Akhmi masih ingat apa itu haram? Definisinya? Ya. Ma naha anhu syari', ya. Ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat, sesuatu yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam, ya, yang berupa larangan yang ditekankan, ya, sebuah larangan yang ditekankan, ya, ada keharusan di situ, maka disebut sebagai haram. Tapi kalau la ala wajhil ilzam, tidak ada penekanan, maka itu hanya sebatas makruh saja. Nah, di sini tidak ada penekanan. Dalil menunjukkan tidak penekanan, ada dalil yang lain, ya. Ketika Nabi ditanya tentang hukum menyentuh kemaluan, maka tidak mengapa karena itu bagian dari tubuhmu. Yang kedua, al-irsyad. Terkadang larangan itu atau nahi itu menunjukkan irsyad. Irsyad itu pengarahan, ya, arahan. Sehingga tidak bermakna haram, ya. Dan juga tidak bermakna, ya, mungkin bisa dimaknai makruh, ya. Contohnya seperti sabda Nabi SAW kepada Mu'adz, jangan engkau tinggalkan sebuah doa setiap kamu selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mudah mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan mudah melakukan ibadah kepadamu. Nah, ini bermakna irsyad. Walaupun di sini ada kalimat larangan, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan, ya. Tapi di sini bukan berarti orang yang meninggalkannya telah berdosa, ya, melakukan perbuatan yang haram, tidak. Tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama, ya, meninggalkan sesuatu yang sunnah. Baik, kemudian Kita lanjutkan sekarang, kita akan selesaikan mim man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Ada subbab baru sekarang. Siapakah yang masuk di dalam perintah dan larangan tersebut? Atau perintah dan larangan itu ditujukan kepada orang yang seperti apa? Ya, apakah semua manusia itu bertanggung jawab melakukan perintah dan larangan syariat, atau ada manusia-manusia tertentu yang dikecualikan dari perintah syariat? Maka penulis menjelaskan, alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi, yang masuk ke dalam dalil atau yang masuk ke dalam kalimat perintah ataupun larangan itu adalah al mukallaf wa huwal balighul aqil, yaitu orang yang balig dan berakal. Jadi yang dibebani perintah dan larangan itu hanya manusia yang berstatus mukallaf. Syarat untuk disebut mukallaf dua saja. Pertama dia balig, yang kedua dia berakal. Maka dengan kalimat balig, ya, al-balig wal aqil, berarti mukallaf itu balig dan aqil, berakal. Maka dengan kata-kata balig, ya, dengan ketentuan balig itu anak kecil tidak dibebani perintah dan larangan. Taklifan musawiyan li taklifil balik. Maksudnya tidak dibebani perintah dan larangan sebagaimana yang dibebankan kepada orang yang balik. Walakinnahu yu'mar bil ibadati ba'dat tamyiz. Kan, tetapi dia tetap diperintahkan melakukan ibadah setelah dia berusia tamyiz, sebagai bentuk latihan baginya untuk melakukan ibadah. Anak kecil disebut tamyiz itu ketika ya sekitar umurnya 7 tahun ya, atau ya 7 tahun itu masuk tamyiz, 10 tahun ya bisa masuk tamyiz. Tapi semua ibadah bagi anak kecil yang berusia tamyiz itu hukumnya sunnah ya, yang wajib itu menjadi sunnah bagi anak kecil. Kemudian wayumna'u minal ma'asi, dia juga dilarang melakukan perbuatan maksiat agar dia terbiasa menahan diri dari tindakan melakukan maksiat tersebut ketika dia sudah dewasa. Wa kharaja biqaulina al-aqil, kemudian dengan ketentuan berakal bagi orang yang mukallaf itu harus berakal. Al-majnun, maka orang gila tidak disebut mukallaf ya. Orang yang gila tidak dibebani perintah dan larangan. Akan tetapi dia dilarang dari tindakan-tindakan yang bisa memunculkan kerusakan kepada yang lain, bisa membahayakan orang lain. Ya, orang gila juga ketika dia misalnya bawa golok atau apa ya, bukan berarti kalau dia gila dibiarkanlah ya, orang gila mau terserah mau apa. Maka ini juga dilarang ya, orang berakal melarangnya. Jadi kalau orang gila saja apa ada potensi dia dilarang, apalagi manusia yang berakal ya. Ada manusia-manusia yang berakal yang tidak mau terikat oleh perintah dan larangan syariat. Tidak mau terikat dengan perintah dan larangan. Pokoknya dia pengin bebas sebebas-bebasnya. Padahal orang gila saja bisa kita larang ya. Orang yang tidak punya akal saja bisa kita larang. Ini orang, ada orang berakal ingin hidup sebebas-bebasnya. Orang gila yang kita maklumi bebas saja ada kesempatan dia dilarang ya. Ketika tindakannya itu bisa membahayakan orang lain ya. Padahal orang yang berakal itu sebenarnya akalnya sendiri itu sudah bisa melarang dia. Maka tidak ada manusia yang hidup sebebas-bebasnya di muka bumi ini. Allah beri kita akal, tujuannya adalah untuk melarang kita dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang bertentangan dengan martabat manusia. Ya, makanya akal disebut aqlun, karena dengan akal tersebut selamat bergabung kembali, Akhbima. Karena dengan akal tersebut, seorang bisa mengikat dirinya dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia. Baik. Kemudian, mana tadi ya? Walau fa'alal ma'mura bihi, kalau ada orang gila yang melakukan ibadah, maka tidak sah ibadahnya karena tidak adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Baik, tolong dibacakan Akh Bima, paragraf terakhir. Halaman 31. Wala yaruddu ala hadha ijabiz zakah. Halaman 31, paragraf terang. Bukan. Halaman 31. Wala yaridu ala hadha ijabiz zakati wal hukuki al maliyah. Bawahnya lagi. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, syarahnya. Oh. Bawahnya lagi coba antum buka di halaman sebelahnya. Yang matan ya. Wala ya yurad apa yuraddu apa yuraddu ala hadha i. Baik, ketentuan ini tidak kemudian bertentangan dengan wajibnya zakat. Wajibnya zakat dan hak harta yang lainnya pada harta anak kecil ataupun harta orang gila. Lianna ijabah hadhihi marbutun, karena kewajiban zakat ini dan kewajiban ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta yang lainnya. Ini berkaitan marbutun, ini berkaitan dengan biasbabin, sebab-sebab tertentu. Ketika sebab tersebut ada, maka hukum pun menjadi ada. Fahiyya mandhurun, maka kewajiban zakat dan kewajiban harta yang lainnya itu dilihat pada sebab, ya, bukan kepada pelakunya. Jadi walaupun anak kecil dan orang gila itu tadi kita sudah jelaskan, dia bukan mukallaf. Ya, tidak termasuk orang yang dibebani perintah agama. Akan tetapi, ada sebuah ibadah yang tetap diwajibkan kepada semua orang. Baik dia anak kecil maupun orang gila. Yaitu kewajiban menunaikan zakat. Ya. Orang gila ketika dia punya harta, anak kecil punya harta yang sudah sampai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau itu berupa zakat mal. Ya. Kalau berupa zakat ternak dan lain sebagainya ditunaikan ketika panen. Kenapa kok tetap diwajibkan zakat? Karena kewajiban zakat ini tidak berkaitan dengan pelaku, ya. Makanya zakat mal itu kan berkaitan dengan harta, mensucikan harta. Maka ketika sebab itu ada, sebab dari harta itu untuk dizakati itu ada, maka wajib zakat, meskipun pelakunya tidak pelakunya berstatus bukan mukallaf, ya, berstatus bukan orang yang layak dibebani syariat, gitu ya. Baik, wa taklif bil amri wan nahi. 6. Taib. Ila sabi. 6. Wattaklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimin. Beban melaksanakan perintah dan larangan ini mencakup seluruh kaum muslimin, bahkan wal kuffar dan juga orang-orang kafir. Jadi yang dibebani syariat Islam ini bukan hanya orang-orang Islam saja. Orang-orang kafir juga mereka dibebani oleh syariat Islam ini. Jadi kalau ada orang kafir enggak sholat, orang kafir enggak puasa, itu mereka juga berdosa karena enggak sholat, berdosa karena enggak puasa. Ya. Ya. Lakinnal kafira la yasihhu minhu fi'lul ma'mur, akan tetapi orang kafir kalau melakukan ibadah tersebut tetap tidak sah. Ya, tidak sah fi hal kufrihi, ketika dia melakukannya dalam kondisi masih kafir. Jadi mereka dibebani salat, dibebani zakat, semua ibadah yang wajib itu mereka dibebani. Tapi kalau mereka puasa walaupun alasannya toleransi, mereka salat pengin coba-coba, ya, maka tetap tidak sah sholatnya, ya, sampai dia masuk Islam. Apa hikmahnya orang kafir itu dibebani syariat padahal mereka kafir? Hikmahnya adalah hal tersebut akan menambah azab dia ketika di neraka nanti. Jadi bukan hanya karena dia menyembah selain Allah saja dia diazab di neraka, tapi karena dia enggak sholat, dia enggak zakat, enggak puasa, itu juga menjadi sebab dia diazab di neraka. Ini berdasarkan firman Allah, "Ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidak ada yang membuat, tidak ada yang menjadikan nafkah-nafkah atau sedekah-sedekah mereka itu tertolak kecuali karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sedekah itu dilakukan ketika mereka tidak kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka sedekah itu menjadi sah. Ini dalil bahwa setiap orang kafir itu juga dibebani beribadah, ya. Tapi ibadah itu tidak sah sampai dia melakukan, sampai dia masuk Islam. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan dia juga kalau masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengkodok semua ibadah yang dia tinggalkan. Dia misalnya kafir selama 30 tahun, ya, dari dia dihitung dari balik, ya, dari balik, ya, sampai usia sekarang 30 tahun yang lalu. Maka dia tidak wajib untuk mengkodok atau untuk membayar semua sholat yang dia tinggalkan selama 30 hari. Ya. Baik. Ini berdasarkan firman Allah SWT, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau kalian berhenti dari perbuatan kekufuran mereka, maka akan diampuni semua dosa mereka yang telah lalu. Demikian, dan juga sabda Nabi SAW kepada Amr bin Al-As, "Ama amil alimta, tidakkah kamu tahu wahai Amr, bahwasanya Islam itu menghapus, menghancurkan segala dosa yang telah lalu. Wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'alal kufri." Akan tetapi dia akan diazab karena meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib tersebut ketika dia meninggal di atas kekafiran. Liqaulihi ta'ala 'ala jawabil mujrimin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan jawaban orang-orang yang berbuat dosa, di orang-orang kafir ketika ditanya orang-orang kafir ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian, ya, masalakakum fi saqar. Orang kafir ketika di dalam neraka ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka, qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab bahwa kami tidak mengerjakan sholat. Dahulu kami ketika di dunia tidak melakukan sholat, padahal mereka itu kafir di dunia, ya. Tapi ketika ditanya kok apa sebabnya kalian masuk neraka, karena kami nggak sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir dibebani ibadah yang wajib di dalam syariat kita. Ya. Tapi mereka tidak sah melakukan ibadah tersebut sampai dia masuk Islam. Kalau mereka membawa mati, mati dalam kondisi kafir, na'udzubillah min dzalik, maka apa namanya, dia akan diazab karena kekafirannya dan diazab karena meninggalkan semua ibadah wajib yang dia tinggalkan. Walam nakunu tu'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya sedekah, ini maksudnya adalah sedekah wajib ya, yaitu zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'irin, dan kami biasa duduk-duduk berbincang-bincang dengan orang-orang yang berbincang-bincang untuk tujuan yang tujuan dosa, membicarakan tentang dosa atau kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya. Berarti seorang orang kafir diazab di neraka karena meninggalkan dosa, karena meninggalkan ibadah ya, tidak mengerjakan ibadah yang wajib, sekaligus karena dosa-dosa yang mereka lakukan, maksiat-maksiat yang mereka terjang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Baik, demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok pagi ya. Jadi yang tadinya ketika bulan suci Ramadan kita Jumat, Sabtu, Ahad di siang hari ya jam 1. Maka setelah Ramadan ini kita ganti jadwalnya jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. 4 hari dalam 1 pekan. Ya, jam 6:30 sampai jam 6:30. Insyaallah semoga kita bisa istiqomah untuk menghatamkan kitab ini sehingga kita memiliki apa, kunci ya, untuk membuka ilmu yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu ilmu usul fikih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.